Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil wa ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng bersyukuri nikmat kala wau lan mugi-mugi dengan kita sami ngaos menika termasuk dipencatet dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng nikmatipun Allah kala wau, sehingga kula panjenengan saged nampi pinten-pinten tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking kersanipun Allah, utaminipun kenikmatan arupi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika sajeringipun kita nglajengaken pengosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dicara ngenani masalah hasil utawi natijah buah saking amal napa amal sae menika natijah buah saking suasana kerohanian ingkang sae. Suasana kerohanian ingkang sae menika muncul saking lungguhe hati. Tahakkuk fi maqamatil inzal tegese manggone hati, lungguhe hati niku pancen manggen teng posisi sing bener. Nalika wong niku posisine hati niku posisi dadi kawulane Allah. Lan niku dirasakno tenan. Iku mungkin mesti muncul suasana-suasana hati sing ngerasa jadi kaula, ngerasa dicukupi Gusti Allah, ngerasa diperintah Allah, ngerasa diuji Allah, ngerasa diawasi Allah, ngerasa itu namanya ahwal. Rasa-rasa yang tumbuh, yang munculnya rasa, niki ras munculnya bener, niki mungkin munculnya itu tumindak, niki gak bener. Nek sing ahwal tengah hati niku rasane kok rasa ternyuh, terharu, krono atase aku wong elek, gembel, ora roh apa-apa karo Gusti Allah kok diparingi iso dadi wong mukmin yo iso ibadah ternyuh. Iki mungkin tumindak sing jaba nggih terus. Enten rasa tawadhu, tumindak tawadhu mboten kemlat malah sing kathah terus sering nangis. Sering nangis. Dene sing enten niku krana piyambake ngrasa dadi kawula, namine makom kawula niku dirasakne tenan. Banjur piyambake rumangsa tidak mampu. Hal sing muncul niku hale ati nggih. Tingkah ati niku ngrasa mboten mampu memenuhi posisi kehambaan iku. Nah niku mungkin kadang-kadang sing muncul ketun ngrasa gak mungkin aku iso nyukupi istilahnya mengimbangi nikmat yang diparingi Allah. Terus perintahnya sakmono akeh kok aku sing tak lakuin akeh sakmene. Lah niku muncul rasa wedi. Rasa wedi sing wedine wedi tapi terus muncul semangat untuk melakukan nambeli napa sing kurang. Mula dipundhawaken Sahibul Athaillah husnul a'mal nata iju husnul ahwal wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Husnul a'mali utawi bagusnya piro-piro tuminda lakone menungso iku nata iju husnul ahwal jadi buahe hasile bagusnya piro-piro hal kira-kira situasi kondisi niati. Wa husnul ahwal utawi bagusnya tingkae kerohanian iku minat tahakkuk saking oleh nyatakan nyatakno fi maqamatil inzal yang dalam kira-kira kedudukan temurun ini ku kalau pernah ngomong dipanggil nombek di jurdee purun lungguh tengeriku. Ibaratnya kula panjenengan niki kaya tamu ngoten. Karo sing rumah dikongkon lungguh teng pundi, gelem terus lungguh manis, duduk manis, di situ maka akan tumbuh kesadaran bahwa saya berada di sini. Tugas saya apa? Karena tahu tugas, maka dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Lah nek wong niku wis tidak tahu posisi, ngatasin dia wong ngomong ngera pada iso semata-mata ngoyok enak rumong so iso juru ngoyok tugasnya pengen jadi MC iku mau kamu dia maksa tumindak jadi MC ngelek jadi gitu ya wala piyambake posisinya kali Allah Ta'ala diinjalna diturunna tengene posisi jadi petani. Terus dia bener jadi petani. Semantan-mantan yang baik sadar betul bahwa posisi pertanian yang dia terima itu adalah dari Allah. Terus yang baik kurang nunggu ini. Wong Jawa ngarani nerima yang pantum ini. Ngelenggono. Itu mungkin terus enten suasana gairah. Gairah, nerima, tani ini penting. Jadi piye mbake enggak ada rancangan-rancangan piye amriyo pertanian itu manfaat. Nah, dari situ muncul pekerjaan pertanian yang bermutu, husnul a'mal. Pekerjaan yang bermutu itu muncul dari suasana batin yang bermutu. Suasana batin yang bermutu itu muncul dari kelungguan yang dilunggui dengan baik pula. Husnul a'mali utawi baguse pira-pira tumindak iku taufiatuha oleh bisa nuhoni akmal bima kelawan barang ya dibukang wajib apa malah ketui akmal min surutin katanya saking piro-piro syarat wa adabi ubudiatin lan piro-piro toto kramane ibadah lillahi krono Allah Ta'ala lah lito labi khadin ajilin ora krono nyuprih bagian ajilin kang gigi wala tawabin ajilin lan ora krono numprih piwales ganjaran kang arep teko. Niku definisine husnul amal. Jadi sejarahnya husnul amal dalam hal kerohanian ibadah niku napa? Nomor siji tumindake niku sesuai, cocok, matuk kalih syarat rukun sing pun ditetepne. Senajan sampean sing penting eling, iso eling teng Allah. Eling teng Allah, zikir terus. Tapi wong Allah kan nggih merintah kon salat bareng. Ya senajan intine salat niku nggih zikir. Tapi kan Allah pun paring dawuh lek aqimis salata li zikri. Tegese enten perintah salat. Berarti salat niku kudu dilakoni. Nah, salat itu akan menjadi amal yang baik, akan menjadi husnul amal, akan menjadi dinamakan baik amalan itu apabila syarat rukunnya sholat dipenuhi. Jenenge sholat sing sah. Napa cukup niku ditambahi malih tata krama kehambaan itu muncul juga. Jadi lek namung syarat rukunnya tok sing muncul, iku nek bahasane wong sak niki namine terjebak napa legal formal. Legal sah formal forume bener. Secara syarat rukun kadang-kadang nun sewu jane niku ibadah poso pamane. Lah, ngati-ati sampe kulek-kulek irunge gak wani. Iku cara legal formale jare lek sampe kebablasan batal poso. Niku jenenge piyambake berusaha untuk taufiyah bima yajibulah, memenuhi apa yang diwajibkan untuk pekerjaan puasa itu. Masuk ana kuping kebablasan gak wani. Kadang-kadang kemu wae gak wani mergo kuwatir katutan banyu. Dari segi ini sudah bener amin separuh. Mestinya kalau ingin dinamakan puasa itu baik, maka harus memenuhi kriteria yang kedua. Napa? Memenuhi adabi ubudiyatin lillah. Tata kramane kehambaan untuk Allah. Puasa itu untuk apa? Hikmahnya apa? Itu harus terpenuhi. Bukan untuk mencari bagian-bagian sederhana, bagian-bagian yang sangat apa ya istilahnya, sesuatu yang sebenarnya bukan jadi tujuan asli. Tujuan asli ini Allah nih. Kaya umpamane lek poso aku engko oleh jaminan. Engko ning kantorku iki kabeh do poso, engko aku gak melok poso lak wayah buka aku isin. Nah, aku melok poso lak melok buka bersama kok pantas. Niku jenenge hadzin ajilin. Bagiane ati, bagiane nafsu sing segera bisa dinikmati. Atau dia mau beramal itu motivasinya tidak tata kramane kehambaan, tapi justru dia ingin semacam nuntut Gusti Allah. Aku tak poso. Omben aku tak nagih ganjarane. Niku jenenge tata krama ubudiyahe mboten muncul. Nek ngoten niku jenenge dereng sampai pada tingkat husnul amal. Dereng sampai pada tingkat husnul amal mergo dereng dumugi taufiyah. Dereng dumugi tenggene pemenuhan. Pemenuhan tenggene kewajiban, syarat rukun lan tata krama. Dan niku husnul amal. Lajeng wonten malih istilah husnul ahwal. Husnul amal niki munculnya karena enten bibit husnul ahwal. Nah, husnul ahwal niku napa? Ahwal niku nuansa hati. Nuansa hati, suasana batin. Suasana batin yang melingkupi ketika bekerja itu rasanya kayak apa? Nah, wa husnul ahwal utawi tingkah sing bagus. Tingkah ku diarani bagus kuwi iku antakuna arep yen to ana apa ahwal. Ana iku salimatan slamet. Minal ilali saking pira-pira penyakit sing nyeleweng naroso. Wada'awi lan piro-piro pengakuan-pengakuan. Wada'awi lan piro-piro pengakuan-pengakuan. Mau sumatan tur ditandai. Jadi nomor loro disamping selamat sangka pengakuan-pengakuan lan penyakit ati. Disamping niku hal suasana niku mau sumatan ditandai. Bisimati sidki kelawan tanda-tanda kejujuran. Tanda-tanda kejujuran. Bon. Jadi ahwal niku mboten oleh namung ngaku-ngaku digawe-gawe diomong-omongne. Wong ahwal niku sakjane soal rasa kok nggih. Ahwal niku soal rasa. Jadi karena niku soal rasa, nggih mboten nek digawe-gawe. Napa sampean saged etok ora pedesen terus ngaku-ngaku pedes etok-etok pedes mboten nggih. Sak pinter-pintere wong etok-etok pedes apa enggak mek ngeses tok nggih. Dan itu sebenarnya enggak ada apa-apanya. Makanya akhirnya jenengan ningali pokoknya tentu yang jadi apa? Jadi pemeran film atau pemeran sinetron. Niku lek leh etok-etok pinter semakin sempurna, maka pasti dia akan berusaha untuk istilahnya apa? Melebur diri masuk dalam perannya itu. Lek perlu nuwun sewu kaya kula ngeten iki jadi bintang film atau jadi apa, pemeran sandiwara apa. Nah ini kalau dipacai kali sutradara kalau kan jadi apa, Sunan Kalijaga selama sing jenenge rasane Imron niku tesih enten lan Imron niku duduk Sunan Kalijaga wis to kula peksa ritek dadi Sunan Kalijaga panggah ketok Imron panggah ketok Imron asli deh. Lah lene sing pemeran sing apik tenan niku Imrone ilang. Sing ketok Sunan Kalijaga ibarate kok. Sampai lah niku mboten saged digawe-gawe mboten saged. Lek pancen kula pas di syuting niku kok terus sing teko rasa kula niku dudu ras aku ki dudu Imron, aku Sunan Kalijaga. Niku rasa digawe-gawe metu dhewe omongane Sunan Kalijaga otomatis. Jenengan kok rasane pas ngadepi bojo niku krasa dadi pemimpin rumah tangga, mesti omongan sampean itu mesti komando. Ngene, ngene, ngene. Tapi justru ketika hal sampean ketika ngadepi bojo niku rumangsa wong sing utang budi karo wong wedok. Mergo aku iso ngene iki mergo jasane wong wedok. Yang tumbuh adalah rasa kemanjaan. Hal yang tumbuh adalah kemanjaan kepada sang istri. Kaya-kaya iki nek gak ana bojone gak lengkap. Niku mesti kok niku. Mboten kira dikae-kae. Saman terus etok-etok manja padahal jero ati sampean jengkel gak iso. Mboten iso niku. Sami kali niki soal hubungan kali Allah. Ibadah dumateng Allah yang ngoten. Hal suasana panjenengan sing kula gambar kok ternyu. Terus napa merasa bahwa sama dekat dengan Allah itu. Niku digawe etok-etok dekat itu gak iso. Wis to sampean mrekungkungo lek salat sampai khusuk nduwingkluk sampai nusa ulak sendakep ngiwa sampai kaya buta cakil mengkerik. Ngono ngoten. Mboten iso khusuk. Mboten saged digawe-gawe. Ya. Hal sing bener niku hal sing selamat dari gawe-gawe. Selamat dari campuran-campuran rasa selain rasa ibadah. Niku jenenge hal sing bener. Dan itu harus jujur. Harus ada bukti-bukti mausumatun bisi matut sidiki. Harus ada setempel yang kuat bahwa itu jujur. Benar. Pancen wong iku nangis ngono kuwi pancen ditanyu tenang. Gak kena digawe-gawe. Nek mun wonten niku ora kok bah sing apa sing nganu akeh wong ahli tasawuf itu untuk mengkhusuk-khusukan diri tetap rasanya akan konangan. Karena apa? Sidikunnya, kejujuran rasanya itu enggak terpenuhi. Saman pun nek nonca lah elek-elekan wae lah. Nek wong ora fasih terus difasih-fasih nang ngoten malah ketok lap wadine kok. Karepe arep koyo sing kiai tenan itu malah keplecok cangkeme. Subhanahu wa taala terus subhanallah. Nggih, kadang-kadang kan ketu nganu napa? Ketara ngoten. Kepengin fasih assalamu alaikum guru assalamu alaikum ngoten. Niku ini kemudian asalnya memaksa-maksa bahwa sebenarnya dia sendiri terhadap salam itu tidak menghayati. Gitu. Tapi dia ingin berusaha untuk seakan-akan menghayati salam itu. Nah, akhirnya malah kebijuk-bijuk. Dan ketoro. Siapa nyanyi mawon. Bila nyanyi ini ku enten halnya. Ketika nyanyi itu ada hal. Kaitan antara hati si penyanyi dengan apa yang dinyanyikan. Itu kok ada hal. Sing bener, sing jujur. Niku otomatis. Nyanyi itu walaupun nonsel sederhana syairnya, Tapi ketika itu dihayati betul, akan ada kekuatan baru, kekuatan nuansa nyanyi itu menjadi kelihatan. Jenengan ngrungokno ya marem. Mula nuwun sewu conto mawon dari iki conto. Enek lagu sing dinyanyekno meneh Bu Elvi Sukaesih. Nah, Bu Elvi Sukaesih tahu bagaimana memasuki hal di dalam nyanyi itu. Meneh kaya tujuh sumur niku ya. Kowe meneh mandi tujuh sumur keramat macam-macam niku gambarane wong wedok sing disia-sia wong lanang. Nek mule sing nyanyi bocah enom pencelekan sing nuansa hatine hale atine niku blas urung tau ora rasane dikamplengi bojo. Urung tau diseneni bojo. Bayangne tok ora iso niku nyanyi niku ya pandha ora enak dirungokne. Niku contoh sing biasa jenengan alami lah, jenengan alam. Sami mawon wene jenengan enten tamu. Tamu niku menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan. Niku ketara kok. Menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan niku ketawis. Lek memang dasare wong betul-betul hatinya sopan, niku ora usah digawe-gawe omongane keliru ritek ketok sopane. Nggih, nggih. Tapi lek sing menyopan-nyopankan diri senajan wis teteh jlentreh. Nggih, teteh jlentreh. Niku pancen ketara mawon nek digawe-gawe. Nggih. Ketara niku. Niku jenenge hal, hal. Lah dalam hal ibadah ya ngoten, ibadah niku lek hale betul, halnya itu betul, maka kekhusyuan yang tumbuh dalam kenyataan yang wadak bisa dilihat, itu juga ketara. Itu pasti. Kekhusyuan mesti muncul dhewe, keinginan dan semangat menjaga diri jangan sampai melenceng dari syarat rukun juga otomatis. Dia tidak bisa semena-mena terus sembrono terus apa? Ini gak karepe dhewe terus gak ngreken karo tatanan syariat mboten mani. Niku sing gak wani melanggar tatanan syariat itu namanya husnul amal. Ketika nandangi apa yang diperintahkan syariat itu dia lakukan dengan penuh rasa kehambaan, nah itu namanya nama husnul ahwal. Nah itu munculnya dari mana? Dari tahakkuk fi maqamatil inzal. Nah napa ta tahakkuk fi maqamatil inzal niku? Wa tahakkuku utawi sing diarani nyatakaken fi maqamatil inzal ing dalam pira-pira derajat penurunan. Derajat penurunan itu ya. Artinya maqamatil inzal niku, inzal niku tegese kula sampeyan iki diduduk ning Gusti Allah teng pundi, ngoten. Nah, dalam kedudukan yang ditentukan Allah itu kita maqami betul, kita lungguh tenan. Itu namanya at-tahakkuk fi maqamatil inzal. Dan apa itu huwa utawi at-tahakkuk iku irtiwaul qalbi oleh ngerasa seger ati, ngerasa seger ati, ngerasa seger bima kelawan barang yunzilu kang manggoaken, yunzilu kang manggoaken hu ing mas sapa sing manggoaken al-haqqu Allah hu ing qalbu. Yunzilu manggoaken hu ing kalbu sapa sing manggono al-haqqu Allah Subhanahu wa taala dipanggoaken fihi ing dalem. Jadi dia ditempatkan di mana saja oleh Allah. Dia benar-benar merasa segar. Merasa nyaman. Merasa nyaman. Sama sekali enggak ada semacam penolakan. Enggak alergi. Terus wong ijet pantese ning dhuwur kloso pandan. Jur dikai lengok lentik campur jahe ngerasa nyaman, dia tidak menolak ambulu jahe kula betul cocok ora-ora tahu ngono, rasa ngono itu gak metu. Ketika dia diberi kedudukan oleh Allah sebagai kiai itu, dia betul-betul menikmati kedudukan kiai itu. Ini itu jenis at-tahakkuk di maqamatil inzal. Nah dia dikai kedudukan jadi sahabat, ya berperan betul di dalam kesahabatannya itu. Dan dia menikmati posisi itu. Ini jenisnya irtiwa. Irtiwa. Rasa seger dengan apapun yang diturunkan Allah kepada dia. Dia menduduki apapun. Dia tidak pernah ada, cara bahasa kedokterannya, alergi itu. Tidak ditolak. Manggon yang suhu dingin juga menikmati kedinginan. Manggon yang suhu panas juga menikmati kepanasan. Manggon jadi wong gembel, yo menikmati kegembelan, manggon dadi wong sing unju mulya juga menikmati keunjuan itu. Seger. Nah, dari segernya itu pasti akan tumbuh pola. Pola berpikir, pola rasa sing bener. Pola rasa sing bener menumbuhkan pola kerja yang bener. Ini sampai yang jegur sawah wis rasanya ora enak. Bediding, kademen, sampai pengen sing anget. Lah apa ya iso metu nikmate jegur sawah. Lah nek ning jegur sawah wis ora krasa penak ati gak srek. Apa ya iso ngetokne tumandang macul sing bener. Bukan ngono to nggih. Lah wong niku iso macul bener niku lek piyambake ngerti nduwe rasa hal ning gone pemaculan itu yang bener juga. Lah munculnya rasa pemaculan sing bener karena pancen wis alame, pancen alam kuwi alam macul. Malah swali lek ora macul gak penak kabeh. Nek gak macul gak penak kabeh. Wis ibu-ibu kulino kulino esuk-esuk angger tangi turu wis langsung nyumet kompor gawe no kopi garwane nyiapno sarapane kok ndelalah garwane niki lunga serodok suwe apa penataran apa piye ngoten. Lha niku ge kelawang kelawung. Krana mboten apa? Maqamatil inzale dereng teko. Belum terbiasa menduduki suasana kelawang kelawung ngoten niku. Ngoten. Ya akhirnya malah bingung iki sing diso kerjane terus apa? Lha niku wis kerjaan oleng kabeh. Ngoten. Tapi mendingan dulu sama jajal. Niki mungkin jenengan siam nggih. Siam. Terus siam. Mana? Enten tiyang siam 40 dina. Wah. Niki mengke terus dek entek-entekan mara karo kiai ini dikongkon ngenteki mergo ngebleng sedina suwi wiridan terus bariku terus bebas gak ada tugas niku bareng ngebleng mah oleng iso mencret iso murus iso macam-macam reaksi dari belum ada at-tahakkub bunga maqamatin inzal niku saged terjadi ngoten niku kata sangat mungkin jenengan sok ngeluh ya. Ngeluh jeneng ngomane nek pas bulan Ramadan ya, pas bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 tarawih terus ben bareng isak ya, tarawih terus. Ora keterak riyaya takbir ya. Ya takbir. Mengke sampean malam kedua, hari raya malam yang kedua. Niku sampean gak genah sing dikerjakne apa nek sampean genah. Iya ta? Lha niki sedaya ngalami ta ngoten niku. Kenapa terjadi gak genah niku gak apa? Mergo jereng ada inzal baru, ada posisi baru yang diberikan Allah yang sama belum sesuai dengan suasana baru itu, dereng tahakkuk namanya. Ketika belum tahakkuk, maka belum ada hal. Hal yang pantas ini apa belum ada, sehingga apa yang dikerjakan pun setengah-setengah kabeh. Upama ndelok TV ya ora sret, wis ngono-ngono iku wae upama. Dadi niku kabeh kabeh mboten penak kabeh. Mula kula panjenengan nek ditakoki nyapa to? Ibadah iki kok angel men. Mergo pancen dereng tahakkuk ning gone posisi keibadahan. Belum ada semacam kecocokan rasa, kecocokan situasi kondisi yang pas dengan ibadah itu sehingga belum tumbuh suasana hati ngerasa nikmat dengan ibadah sehingga pelaksanaan ibadah pun akhirnya nuwun sewu etek gleng. Wong Jawa ngarani etek gleng, clamclin. Apa nih istilahnya? Sak-sae gitu. Angger ae pokoke. Alah sing penting wis tolak sumpah ngoten niku. Nah, mila nuwun sewu lek ajeng wangsul teng kene analisa ayat nggih. Mesti napa perintah niku ada perintah poso. Niku mesti panggilan awal mesti soal iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, eling-eling wong sing padha iman. Itu artinya Allah menggiring supaya yang dipanggil itu sadar dulu posisi itu posisi iman. Ayo aku wong iman ya. Mergo nek panggilan wong sing iman, dadi sing asare gak patek sadar-sadar lek ndek iman, oh iya aku iman ora ya. Wong iman ya. Lha niku sekali langsung oh iya aku iman niku mun mulai ada enten rasa tahakkuk. Nah, ketika sudah ada tahakkuk, tahakkuk dia bahwa dia seorang mukmin, maka muncul rasa bahwa saya ini hamba Allah. Lah nek wis muncul rasa hamba Allah langsung biar tiga instruksi. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala ladina min qablikum. Seliramu kabeh dikongkon poso saiki. Mergo sing disi-disi ya poso. Lho, nggih ta. Niku serangan yang mana? Kenapa? Oh, iya ya tiba eh. Aku ini kawula, nek kawula tukang-tukang poso ini. Masalah alhamdulillah matur nuwun Gusti jenengan elingno nggih ngoten. Bunga. Dielingno dikongkon poso niku bunga. Lah nalika bunga ketekan perintah poso, maka sudah barang tentu dia akan menyelenggarakan puasa itu memenuhi kriteria puasa yang benar. Syarat rukun puasa itu mesti dipenuhi. Perasaan puasanya tidak jadi beban tapi menjadi suatu kehormatan. Mula nek jenengan nubung nek malih berkaitan kali bulan Ramadan, Kanjeng Nabi nate dawuh man fariha bi dukhuli Ramadan dakhala jannah. Sapa wong sing bunga kelawan tekane Ramadan mesti mlebu swarga. Kenapa kok disebut fariha? Fariha itu sebenarnya hal niku. Suasana batin yang tumbuh. Halnya tumbuh bunga itu karena bulan Ramadan ya mesti mlebu swarga. Gitu nggih? Ya mulai otomatis. Ketika dia bunga, maka dia akan tumbuh rasa-rasa kehambaan yang luar biasa, maka akan tumbuh semangat beramal, semangat menindak nenopo sing disenangi Allah, namun barang tentu dia akan masuk kepada wilayah surga. Termasuk malih negeri-negeri dicontoh nih makomat inzal sing dicontoh negeri-negeri itu min makamatil ulum. Termasuk napa ta sing disediakne Allah sing diturunke Allah tenggene seorang hamba yang terkait dengan soal maqamat niku maqamatil ulum wal ma'arif. Ketika dia sudah mengadakan suluk usaha proses perjalanan tumuju ten Allah niku mengke pada posisi-posisi titik-titik tertentu dia akan masuk dalam maqamatil inzal niku di antaranya al ulum wal ma'arif. Dia akan diberi banyak ilmu oleh Allah, pengetahuan-pengetahuan baru yang sama sekali belum pernah dialami, bahkan didengar, atau pengalaman-pengalaman baru yang sama sekali dia belum pernah merasakan. Nah, dari situ nanti akan muncul keyakinan. Ilmunya tidak hanya sekedar ilmu jarene, tidak ada sekedar ilmu kabare, tidak hanya sekedar jari-jarene wong poso iki oleh ganjaran. Ganjaran iki nyenengno, ora terima ngono, tapi roh tenang, krasa tenang, lek ngibadah poso niku nikmat niku ora jarene. Dene nikmat tenang. Malah kadang-kadang nek saking tenggelamnya dimasuk dalam wilayah nikmatnya Ramadan sampai dia pun tidak mampu berkata-kata lagi. Wong nek kadung ketenggengen roh delok sinetron tersanjung. Wong sing ora barbar lakone. Orang khatam-khatam. Pas tenggelam di dalam keharuan. Delok nasibe si indah cilik ditinggal bapaknya rabi. Mbak Yu. Ini. Ya sing sepuh-sepuhnya gak paham. Kiai nom kaya kulau ini paham. Indah cilik tinggal rabi bapaknya terus. Orang nemen. Ketika sampean terharu dengan itu. Itu. Nipun. Pun mboten kober, ngomongno liyane wis ora kober. Dibungok anake. Bu pipis-pipis alas den ngompol wis ora ngeken wis. Lha sesuk niku. Nek delok guyune kok enek sing kulino ngono. Saking asike. Oh, di dalam apa yang dia ketahui. Niku jenenge maqamatil inzal niku. Wow. Apa? Nggih maqamatil inzal niku. Wow. Dia larut di situ. Maka dia seakan-akan tahu betul, merasa betul, ikut susah betul, melok bingung tenang. Nalika enek indah cili, indah gede, enek indah palsu, enek tante Amerika, enek macam-macam. Wah, di situ lah apa lo padha ndeloke. Ini luar biasa niku, Pak. Tapi begitu pula ketika kita melihat sandiwara ketuhanan ini. Sinetron ketuhanan dalam kehidupan sehari sebenarnya persis seperti itu. Ketika kita masuk dalam porsi apa diberi blak oleh Allah, diberi tontonan ilmu wal ma'arif ibaratnya layar TV lah ya. Layar TV kehidupan yang kita rasakan melalui mata hati itu, ketika kita tenggelam bagaimana nikmatnya ibadah? Mumpung. Mboten enten liyane pun mboten enten. Karena di situ sudah tidak ada keraguan, tidak ada apa istilahnya? Inget-ingetan untuk tidak percaya itu enggak ada. Ana karek muni iya pancen ngono tok. Karek pancen ngono tok. Oh, ya tiba itu. Mula tak bisa iso kamu nikah ngono. Akhirnya kena ganggih. Kena kamu ni ganggih kan kena budal. Akhirnya ibadah itu tadi enteng. Mergo sebelum budal itu masih ngeh. Dan yang kalau sama kan, wis sholat ini ngurung ngeh. Jadi sholatnya tolak-tolak. Gue lagi ngeh, sing lihat nih. Ini gue persoalannya. Jadi gak nikmat. Ngeten. Baru mien itu enten. Lek Pak Yai. Kula riyen ngaji imriti teng abah kula. Abah kula nate ndongeng. Wa nek ngene ngaji imriti kan ya. Fa usribat makna dhamiri sya'ni, fa uribat filhani fil alhani. Nggih. Wong sing belajar ngrasakno dhamir sya'an. Dhamir sya'an niku intine la ilaha illallah niku dhamir sya'an. Dhamir niku simpenan. Sa'an niku tingkah sing tersimpan teng jero ati niku dinikmati betul nggih niku akhire fa usribat mana dhamir sa'an itu diminum dhamir sa'annya diminum maka ketika dhamir sa'an itu diminum maka dia pun mulai tergerak-gerak menari-nari fa uribat filhani maka dia akan menari-nari terguncang-guncang glonyoran di dalam toko penjual minuman keras. Ninggone bar, ninggone pub, ninggone kafe sing dodol bir, dodol macam-macam, dia pesen di situ terus minum 2 sloki, 3 sloki wis mulai glewar to. Wis mulai ngono. Mulai mendem. Lah ketika mendem, gerakan-gerakannya itu fa usribat mana fil hani bil alhani. Dia di toko penjual minuman itu dia akan ngomong dengan alhan. Alhan ini omongan sing pelo-pelo. Mergo setengah mendem. Terus kalih abah kula dikeidunge kan. Nenek kiai sing mendem domirsaan. Ora mendem bir, ora mendem marah tapi mendem domirsaan. Mendem isine la ilaha illallah. Niku wis pelo. Niku ngimami tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku terus enten wong bungok-bungok. Hi jarane bedal nika lho nerai pager iki ngoten. Ya krungu sriwing-sriwinge gak paham wis alhan wis pelo kabeh wisan wis akhire ndelior gak krasa. Jerone tetep muni la ilaha illallah cangkeme ngalih didendo cek lah lu sampai awan kadung mendem kok nggih. Tak ngoten. Kadang-kadang wong niku lek kadung mendem niku ngomong gak sadar. Lah apa sing iso mendemno niku namung bir. Namung arak niku kan amot teknis mawon. Ketika minuman keras itu nerak susunan saraf. Ketika susunan saraf lalu tidak berfungsi, maka omongan pun tidak terkendali oleh saraf. Jadi wong mendem. Nah, coba lek domersaan niku sama nombi tenan. Ketika domersaan tahakkuk bil inzal berupa minuman yang disusukan Allah berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, rasa di dalam ibadah itu masuk dalam saraf sampean. Sholat itu selain apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi sama nenek cerita, Sayyidina Ali itu sholat, napa nate kengeng panah, ya. Ada pasar, celup, teng sukune. Itu dijabut sakit. Saya aku tak sholat, saya. Bangsa pun sholat, dijabut, itu malah buatan kerasa. Loh, masak bisa? Kok masak bisa? Loh, saat ini bukti nyawan kata, kok. Bucah mendem, sing wis keliwat. Niku ngosel-ngosel pinggir kalan niku gak ngerasa tangi-tangi wis iso kok. Bisa terjadi kan? Artinya kejadiannya itu bisa sama walaupun pemicu awalnya gak sama. Artinya padha-padha mendeme. Cuma sing dienggo mendem enek sing halal, mulya enek sing mendem ino. Lah kare ngale ngono kok do gak gelem. Ngene nuwun sewu kula nate nggih, guyu mawon enten sing dosa sambat soal narkoba, putau, sabu-sabu, minuman keras ora usah dipaidu. Pancen asli ini kan kabeh wong itu kepengen mendem. Ya saiki ayo dunale to mendem tapi aja mendem bir. Aja mendem bir, aja mendem sabu-sabu, aja mendem narkoba. Ayo mendem inzale Allah. Ayo engko lek gak lurus uripmu ketokan drijiku. Lek gak tak delokno sik. Lha sak saestu niki jenengan bingung niku kok mendem urung tenanan. Wong niku lempun mendem tenan wis ora apa-apa kok. wong mendem sampean kandel sampean duwe kanca sing tukang mendem ta kok. Sok mendul ngamuk-ngamuk metu sembarang. Niko jareng mendem niko sik setengah mendem. Nek sing mendem tenang malah pun mboten ono apa-apa. Ngomeng macam-macam mboten sadar. Sampean tingali wong salat niku lek dipikir ngoten jane wong salate persis wong mendem. Jengkang jengking lemah diambungi. Bapak ngadep ngomoro jengking, ngomoro jengking. Broyor ngadek nah, berbroyor jengking ngambung lungguh jengking. Niku lak bentuk-bentuk sing ora umum wong urip to. Gerakan wong urip kan boten model salat ngoten niku. Gerakan sing dilakoni wong salat niku ora umum. Mergo niku gambarane wong mendem. Nek sampean mendeme tok etok ya panggah. Ya iso jurus mabuk itu bisa, tapi ya tetep sadar. Mboten nikmat. Lah sing nikmat tenan nggih sing sampai mendem tenan. Coba dinikmati betul sampai sarafmu tidak berfungsi. Sampai pendengaranmu ada tapi tidak mempengaruhi hatimu, tidak mempengaruhi akalmu. Yang ada hanyalah kepasrahan total di hadapan Allah. Meminum demir sa'an ini. Itu namanya at-tahakkuk bimaqamatil inzal. Akan tumbuh rasa-rasa baru, gelayar-gelayar. Tapi ini mungkin sesuai dia terkendali. Lek mendem sing bener sesuai terkendali. Ngoten. Nek wong mendem nek sing nunggone sing jamin nek mesti dituntun nggih. Jenenge nek mendem karena Gusti Allah lha niku dituntun nek Gusti Allah ta. Ya saestu lha timbang mendem dhuwit. Sing diomongen dhuwit ta. Sembarang dhuwit. Sampai jo anak wedok arep dadekne dhuwit. Lah mun pol-polan ta nggih. Mumpun lamun ngoten niku pun monggo lah, mboten usah dipaido. Wong mendem-mendem niku ya ben wong pancen wayahe mendem. Tapi monggo sakniki disadari, dicoba lah. Sing kanca-kanca sing kulina mendem niku. Lah timbang kowe mendem bir ya larang. Tuku ta niku. Lha yen nek ombenan tanpa tuku lan ora usah nganggo gelas wis iso diombe ya. Karena apa? Setiap orang diberi kesempatan itu yang namanya fitrah. Alat untuk ngombe diberi. Dan sumber birnya itu ada terus. Jangan kowe iso ora. Ini gue mau gak, sakit mau gue jenengan. Jadi saja nih, dipikir jadi orang mendem, ngombe bir, karo mendem salat, itu podo bentuknya. Hukumnya seorang podo. Hukumnya gak podo, lek mendem bir niku ino, hukumnya haram, lek mendem salat niku mulya, kate hukumnya wajib lek salat fardu. Ya, kata. Bisa sunat, bisa wajib, lek kata dage. Dan itu sedaya saja nih kan, sakit mawon di. Diguh amriya sedoyo niki merata. Artinya merata menjadi kesepakatan bareng-bareng, budaya berubah. Akhirnya orang Indonesia niki mendem sholat kabeh, lah apik niki. Kayak yang colomet, ngomongnya. Tapi yang colometnya nyeneng, no. Kayak yang colometnya cah cilik, nanti kadangnya lucu. Sini sih tak pelo, gak iso muni R. Sini sih tak pelo, gak iso muni S. Nanti niku dirungoknya jadi lucu. Niku kan dia mendem bisa nih. Jadi ternyata, tarahum sukara wa mahum bisukara. Kamu lihat mereka itu mabuk, tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Bijing tengkino kiamat. Dari akhir ini banyak orang yang mabuk, tapi sakjane gak mabuk. Mereka harus jarani mabuk, kira ngombe. Jarani gak mabuk, nyatanya ngomong ting colomat persis wong mabuk. Yang ada yang delok, sing dimabuk ya apa, sing dimabuki cewek ya. Anggara anak cewek penjurangan. Untuk sing dimabuki karena putus cinta, Masya Allah. Guling ludes. Mergo dienggo tangisan terus. Ambune apek malah. Ampun, nggih niku lah. Nggih, wa utawi mengkono-mengkono. Napa? Wa hadhi salah satu utawi iki telu. Telu napa? Mulai husnul amal, husnul ahwal sampai at-tahaqquq bi maqamatil inzal, tiga proses niki. Al-madhkuratu kang ditutur iku murattabun saling berkait berurutan apa ba'dha setengah madhkurah ala ba'din ing atase setengah. Dan itu urutnya mesti begitu. Pertama mesti maqamatil inzal dulu ditahakkuki, diduduki betul, terus nanti tumbuh rasa hal yang tidak digawe-gawe, maka akan tumbuh perbuatan amal yang memenuhi syarat kehambaan. Nek tengene teori Imam Ghazali nggih bahwa utawi mengkono-mengkono hadhihi salasah utawi mengkono-mengkono murattabun ba'duha ala ba'din urutan munculnya amal iku maknama pengertiane keterangan yakulukan dawuhu ingma sapa al-imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dalipun terus pundi la buddha fi kulli maqamin min maqamatil yakin min ilmin wa halin wa amalin. La buddha mesti ora kena ora fi kulli maqamin ing dalam saben-saben posisi keimanan. Min maqamatil yakin saking pura-pura maqam keyakinan, apa sing mesti min ilmin saking ilmu wa halin lan tingkah wa amalin lan tumindak. Napa mawon? Wong tobat niku mesti terdiri dari ilmu hal dan amal. Ilmu apa? Ilmu sadar bahwa saya salah. Ilmu sadar bahwa saya hamba diperintah enggak dilakoni, dilarang diterjang. Kesadaran ini lalu muncul ada rasa hal sakit hati. Gak penak, tiba-tiba wong salah iki gak penak. Nah, ketika muncul hal sakit hati, muncul amal pengen ngilangi gak penake, pengen nebusi kesalahan. Maka yang terjadi adalah getun, maka dia akan menutup kekurangan yang masa lalu. Nah, disitulah terjadi istilah taubatan nasuha. Niku lek contoh taubat. Makom syukur nggih ngoten. Wong iso syukur niku karena siji duwe ilmu, artinya bukan ilmu informasi ya, ilmu kesadaran. Kesadaran bahwa dia hamba, saya ini hamba. Ino, gembel, asor, asale gak ana saiki dianakno sing anak Allah. Duh, ana kok meng ora ana tok, karo Allah digerujuk nikmat. Nah, sadar bahwa itu nikmat. Sadar bahwa ada pemberi nikmat. Sadar bahwa pemberi nikmat itu Allah. Sadar segalanya itu masuk dalam kesadaran, tumbuh rasa. Rasa apa? Rasa nikmat sekali, rasa terharu, rasa dihormati Allah, rasa dijunjung Allah, rasa di macam-macam, maka tumbuhlah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Itu namanya amal syukur. Normalnya sabar, kena musibah. Dia sadar, tahu musibah itu dari Allah. Tahu bahwa musibah itu penuh hikmah. Tahu bahwa musibah itu tidak bisa dihindari, karena itu takdir dan qadar Allah. Maka muncul rasa, sehingga dikawai-kawai. Maka dia akan mengembalikan persoalan kepada Allah. Sehingga nak malah matur nuwun. Alhamdulillah Gusti, panjenengan paring musibah, kula namung nyuwun mugi-mugi musibah menika menangka ijole dosa kula. Mugi-mugi musibah menika panjenengan gantos hikmah ingkang langkung sae. Akhiripun tumbuh sabar, bertahan. Walaupun bertubi-tubi musibah muncul, dia mege saya malah guyu. Sing wong liya wis bingung mikir, mae bingung, bapake bingung, tanggane bingung, Pak Dini bingung. Dalah aku ora apa-apa kok. Wong sabar kata niku wis sowan ta mawon. Wong sabar. Nun sawu tasih kirang pinten menit. Nah, tasih wonten sampean kula critani. Kula critani. Sampean nate ngireng asmane garwane Rasulullah sing namine Ummi Salamah. Ini ya, garwane Rasulullah menika sing gak tau diwayuh blas niku Siti Khadijah. Iki pancen Siti Khadijah niku koyo segoro. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa mengekspresikan segala sesuatu mulai dari rasa kewahyuan, rasa kenabian, rasa kerasulan, rasa kemanusiaan wadah normali Rasulullah itu sakit diimbangi oleh Siti Khadijah. Mulane Siti Khadijah enggak pernah diwayuh oleh Rasulullah. Tapi lek Siti Aisyah hanya bisa memenuhi kemanjaannya, kecerdasannya itu bisa terpenuhi oleh Siti Aisyah. Tapi rasa keibuannya jauh dari Siti Khadijah. Maka lalu Rasulullah juga mengambil yang keibuan Siti Hafsah. Karena rondo, serodok sepuh. Nah itu ada keibuannya. Buktinya apa? Keibuan Siti Hafsah itu enggak minta digilir, gelem ngalah. Jadi ibu mesti ngalah. Bahwa nanya Nabi, kalau ini yang penting dicatat Gusti Allah dados garwan jenengan. Soal jatah gilir, kalau serah nekhot al-Aisyah mawon. Nah, itu ini bukan soal hak-hak macam-macam nafsu. Loh. Ini soal iman. Maka jauh. Wahyu yang saiki mbek wahyu Kanjeng Nabi. Loh, di situ ada unsur keimanan, rasa, pendekatan sesama manusia dan enggak ada hak ingin menguasai enggak. Lha ngoten pun, enten Ummi Salamah, benten malih lah Ummi Salamah. Ngeten Ummi Salamah niku. Jadi Ummi Salamah niku ceritane ajeng hijrah mawon. Ummi Salamah niku asale mlebet Islam wiwit teng Mekah. Ummi Salamah garwane namanya Abu Salamah. Ummi Salamah kali Abu Salamah kali kali apa? Kali kabilah niku di dijodokne antarané Ummi Salamah kali Abu Salamah. Sudahlah pokoknya singkatnya cerita antara Ummi Salamah dan Abu Salamah itu menjadi cinta yang betul-betul cinta yang sudah tidak ada keinginan macam-macam. Sampai kata Ummi Salamah, sak dunya iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Abu Salamah. Begitu pula Abu Salamah, sak dunya iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Ummi Salamah. Sampai suatu ketika si Abu Salamah ini ikut hijrah. Tapi si Ummi Salamah karena masih digandoli oleh keluarganya, maka tidak bisa ikut hijrah. Terjadilah sakit luar biasa. Sampai Ummi Salamah itu pokoknya pisah karo Abu Salamah sampai loro nemen, keluarganya bingung. Nah, akhirnya terpaksa dengan kata singkat Ummi Salamah bisa hijrah. Begitu pula ketika sudah sampai di Madinah. Kedua-duanya juga hidup tentrem di Madinah. Padahal hartanya ditinggal di Mekah semua. Jadi teman-teman Medina sampai suatu saat ceritanya doa mungkin lek kula jundan trenis tok stok waktune gak tutup. Timbang pedet-pedet bersambung alung ditutup nemu. Pun dugi niku sampai terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud si Abu Salamah karena sahabat setianya Rasul, dia ikut daftar menjadi prajuritnya Rasulullah masuk ke perang Uhud. Kena musibah Abu Salamah, terkena panah di pahanya. Nah, panah itu tidak sampai mematikan, tapi sampai selesai perang kondur di dalam. Nah, ternyata terjadilah penyakit di dalam dagingnya. Lahirnya sudah sembuh, sudah kering, tapi jerun ini ternyata masih membawa racun. Sehingga pelan-pelan Abu Salamah itu sakitnya gak sembuh. Semakin lama semakin parah dan terjadilah sampai Abu Salamah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, di dalam kitab tarikh disebutkan pertama kali orang yang hijrah ke Madinah sing dadi randha kuwi ya Ummi Salamah. Sampai jadi cara saya itu berita umum ketika itu di masjid. Kalau di masjid terus lo kabeh ora rasane mesakne ya. Ummi Salamah saiki rondo lah anake akeh iku piye lek nganu macam-macam. Akhirnya tergeraklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk ngelamar siapa? Ummi Salamah. Sebelum dilamar Abu Bakar As-Siddiq itu si Ummi Salamah begini. Abu Salamah pasrah ketika mau meninggal pamitan Dek Abu Ummi Salamah. Aku wasiat, iki ceklono tenan. Aku kalau wis mati, ojo pisan-pisan mbok tangisi. Musibah iki biasa. Aku arep ngriwayatno hadis saka Rasulullah. Ngriwayatno hadis saka Rasulullah sing nyangkut soal musibah. Dadi engko aku lek wis mati, kuwi ojo pisan-pisan nangis dang muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun terus donga ngene, ya Allah, kula tampi musibah menika lan kula nyuwun kanti kula nampi musibah kula nyuwun supados panjenengan gantos ingkang langkung sae. Akhirnya saya itu Ummi Salamah iki ajeng donga niku mboten mentol. Muni innalillahi diwaca, muni nampi musibah diwaca, tapi bangsa tok kata-kata nyuwun gantos ingkang langkung sae mboten kuwetu. Karena menurut hitungan Ummi Salamah orang terbaik di dunia adalah Abu Salamah. Tapi krono kuwi sing njaluk ya orang dicintai juga dilakukan juga doa itu. Ngoten, akhir kepaksa dengan kata-kata gantilah dengan yang lebih baik. Singkat cerita, akhirnya dilamar Abu Bakar, gak ditompo. Dilamar Umar, gak ditompo. Ternyata akhirnya dilamar Rasulullah. Dan sing lamar Rasulullah pengen mentolo nolak gitu. Nah, disitulah ceritanya akhirnya Abu Ummi Salamah sadar apa yang diwasiatkan suaminya itu bahwa Rasulullah mengatakan sapa wonge nampa musibah kok sabar bahkan dia yakin akan diganti Allah yang lebih baik dengan doa yang tulus maka Allah akan